Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Fala udwana illa 'alal zalimin wal 'aqibatu lil muttaqin. Wassalatullahi wa salamuhu 'ala nabiyyina sayyidil mursalin wa khatamin nabiyyin wa 'ala alihi al mutahhirin wa ashabihi at-thayyibin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ikhwati fillah, hafizani wa hafizakumullah. Pada malam hari ini insyaallah taala kita gunakan untuk melanjutkan pembacaan kita terhadap risalah syarh Aqidah As-Salaf Ashabul Hadis karya Syekh Rabi' Al-Madkhali hafizahullahu taala, yang mana pembahasan terakhir yang kita ambil sampai pada penjelasan beliau terhadap ucapan muallif al-Imam As-Sabuni, wa walau fi ittiba'iha wa 'adu fiha wa badda'u wa kaffaru man i'taqada ghayraha. Kemudian beliau melanjutkan penjelasan beliau terhadap kalam dari Al-Imam Abu Utsman As-Sabuni dalam muqaddimah beliau, wa ahrazu li anfusihim wa liman da'awhum ilaiha barakataha. Qala Al-Imam Abu Utsman As-Sabuni rahimahullah, beliau mengatakan, wa ahrazu li anfusihim وَلِمَنْ دَعَوْهُمْ إِلَيْهَا بَرَكَتَهَا. Dan mereka, para ulama salaf, telah memperoleh bagi mereka, mendapati untuk mereka sendiri dan bagi orang yang mereka seru, yang mereka ajak, yang mereka dakwahi kepada akidah sahihah tersebut, kepada prinsip-prinsip dan pokok-pokok agama tersebut, barakataha, yakni berkahnya. Mereka memperoleh berkah, mendapatkan berkah bagi mereka dan bagi orang-orang yang mereka seru, yang mereka ajak kepada prinsip-prinsip agama. Qala Asy-Syaikh Rabi' hafizahullah taala, hadza madhun li haula'i salaf ridwanullah alaihim fi annahum ahrazu barakata hadhihi al-aqidah. Kata beliau, ini adalah pujian untuk mereka para salaf, para pendahulu kita, para ulama as-salaf as-salih, semoga Allah subhanahu wa ta'ala meridai mereka seluruhnya, bahwa mereka ahrazu, telah mengumpulkan, memperoleh, mendapatkan berkah dari akidah ini. Li'anna fiha al-khair, dikarenakan di dalam akidah as-sahihah, di dalam prinsip-prinsip agama yang mereka berada di atasnya, terdapat al-khair, kebaikan. Wal-barakah, di dalamnya terdapat barakah. Barakallahu fikum. Apa itu barakah? Kata beliau, wal barakatu hiya az-ziyadah wan numu fil amrin nafi'. Barakah itu adalah bertambah, berkembang dalam perkara yang bermanfaat. Barakallahu fikum. Suatu yang berberkah, berbarokah, itu suatu yang berkembang, bertambah, nah, dan bermanfaat. Sehingga masalah ketika dikatakan harta berberkah, hartanya barokah, yakni dari harta tersebut harta yang didapati dengan cara yang halal, yang thayyib, barakallahu fikum, dan harta tersebut juga thayyib, cara mendapatkannya baik, bagus, sesuai dengan syariat, tidak melanggar syariat, barakallahu fikum. Hartanya juga dari perkara yang halal, barakallahu fikum. Kemudian dari harta itu bermanfaat bagi pemiliknya, berkembang, nah, bermanfaat bagi dirinya dalam ketaatan. Ini diantara tanda-tanda harta yang berberkah. Hartanya sedikit mungkin, tetapi cukup buat dirinya. Tidak menjadikannya sombong, tidak menjadikannya angkuh, tidak menjadikannya meremehkan orang lain, barakallahu fikum. Ya, harta yang dia miliki dia syukuri. Nah, kemudian Allah Subhanahu wa taala berikan kecukupan dengan harta yang cukup tadi, yang sedikit, tidak terlalu banyak. Kalau dibanding yang lain, ya masih jauh. Bukan standar, kalau bahasa kita bukan standar UMR, upah apa? Apa Pak Wadi? UMR itu? Upah minimal, R-nya apa? Regional, masya Allah. Jazakallah khair. Jadi nggak standar UMR. Kalau standarnya orang kerja itu segini, misalkan, dia dapatnya ya cuma segitu, ya segitu. Tapi karena dia dalam mencari nafkah tersebut dengan keikhlasan, dia niatkan itu untuk barakallahu fikum, ya melaksanakan kewajiban dia. Kemudian barakallahu fikum, dalam dia mencari nafkah tersebut tidak melanggar batasan-batasan. Dia tetap memuliakan barakallahu fikum perintah-perintah kebaikan di waktu-waktu senggang-senggang dalam hari-harinya. Kemudian barakallahu fikum, ya, dia ada caranya juga dengan cara yang baik, tidak ada penipuan, kedustaan atau yang semisalnya, barakallahu fikum. Setelah itu, dari harta yang sedikit tadi digunakan untuk ini, untuk itu sedikit, yang ini juga sedikit, walhamdulillah dia pun juga bisa hidup sebagaimana yang lain juga, yang standarnya di atas standar bisa demikian, dia pun juga bisa demikian. Bisa makan, sama bisa makan. Walaupun makannya berbeda, tapi sama-sama sehat, masya Allah, punya kuat, dia bisa beribadah, bahkan bisa melebihi yang mungkin makannya lebih standarnya di atas. Yang itu mungkin, barakallahu fikum, ya, banyak tapi gak merasa cukup. Hatinya ya merasa senantiasa kurang. Yang sedikit tadi karena berkah dia puas, dia bersyukur. Yang tadi yang banyak merasa kurang terus, kayaknya gak cukup-cukup, kurang bersyukur. Masih terus mencarinya dengan barakallahu fikum, mengeduakan, menjadikan yang lain yang lebih itu afdal, atau bahkan itu dari perkara wajib dikesampingkan, barakallahu fikum. Tidak menimbulkan padanya perkara yang bermanfaat dari harta tersebut. Harta banyak gak bisa bersedekah. Ini harta sedikit, penghasilan sedikit, dia bisa berbuat buat diri sendiri, dia bisa bersedekah, dia bisa beramal untuk orang lain juga, masya Allah, barakallahu fikum. Ini contoh-contoh di antara tanda-tanda, nah, amalan ya, atau suatu perkara barokah, terdapat padanya barokah. Karena barokah itu suatu yang berkembang, bertambah, na'am, dan barakallahu fikum, padanya bermanfaat, bermanfaat buat dirinya dan bermanfaat buat orang lain. Tetapi kalau suatu itu banyak, ternyata enggak ada asarnya, enggak terlihat hasilnya. Padahal hitungannya jelas. Sekian setiap harinya itu sekian. Kalau dikalikan 30 sekian. Berarti sebulan itu sekian. Kalau dihitung-hitung padahal ya untuk ini cukup, untuk yang itu cukup, cukup segini, tapi sebenarnya Kalau dikalikan loh, kok masih sisa banyak sebenarnya. Tapi kemana? Wallahu alam. Itu enggak berkah. Enggak tahu kemana. Barakallahu fikum harta. Sampai yang punya sendiri pun bingung. Kok ya enggak tahu saya punya enggak punya. Bahkan tabungan pun enggak punya. Ya. Yang anu pun juga segitu-gitu. Makan saya juga gitu-gitu aja. Sama seperti dia yang cuman sedikit gajinya. Enggak tahu kemana. Ini enggak. Barakallahu fikum. Kurang berkah. Karena mungkin tadi caranya untuk mendapatkan dengan ma'asi, dengan perkara haram, iyadan billah. Rahimani wa rahimakumullahu jami'ah. Dulu pernah ada teman barakallahu fikum di Yaman, ya, mantan pemain PSSI. Ya. Barakallahu fikum, termasuk dari striker andal orang Aceh waktu itu. Barakallahu fikum. Kenal dakwah, berangkat ke Yaman. Cerita tentang perjalanannya, masya Allah. Jadi gaji main bola itu subhanallah besar sekali. Tapi dia cerita tidak ada tabungan, tidak ada ini, nggak tahu kemana. Barakallahu. Kalau dihitung-hitung kalkulasi jutaan sekali main jutaan barakallahu. Rahimani wa rahimakumullahu jami'. Tapi dia sendiri nggak tahu kemana itu uang, nggak punya tabungan. Rahimani wa rahimakumullahu. Contoh sederhana. Qal wal barakatu hiya ziyadah wan numu fil amrin nafi'. Berkembang, bertambah dalam perkara yang bermanfaat. Tapi ternyata kok berkembang, bertambah tapi dalam perkara tidak bermanfaat. Ini tanda yang tidak berkah. Tanda tidak berkah. Barakallahu fikum. Qal wala syakka anna li hadhihi al-aqidah thimaran 'azimah, dan tidak diragukan bahwa dalam akidah ini terdapat thimar, buah-buah yang sangat agung dan mulia. Li anna al-i'tiqad as-sahih yusiluka ila al-haq, dikarenakan keyakinan yang benar, akidah yang benar yang sahih itu akan menyampaikanmu kepada al-haq. Wa yusiluka ilal jannati insyaallah, dan akan menyampaikanmu ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Idza akhlasta lillahi fi hadzal i'tiqad wa fi a'malika shalihah. Apabila engkau mengikhlaskan untuk Allah Subhanahu wa taala semata di dalam keyakinanmu ini, dalam akidahmu ini, dalam berprinsip, berakidah, berkeyakinan. Demikian pula dalam beramal, ikhlas lillah, dalam beramal saleh. Fahadza la syakka anna min barakatihi wa atharihi at-thayyibah annaka tas'ad wa tahdha bi ridhollah fid dunya wal akhirah wa bi jannati 'ardhuha as-samawati wal ardh. Maka ini tidak diragukan bahwa termasuk dari barokahnya dan pengaruhnya yang sangat baik bahwa engkau berbahagia. Engkau mendapati dan mendapatkan, meraih ridha Allah Subhanahu wa taala di dunia dan di akhirat dengan surganya yang luasnya luas langit dan bumi. Barakallahu fikum. Qala rahimahullahu ta'ala wa afdaw ila ma qaddamuhu min thawabi i'tiqadihim laha. Kata Imam As-Sabuni rahimahullah, dan mereka juga para ulama ahlul hadis, mereka telah sampai kepada apa yang mereka ajukan bagi Allah, untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka telah sampai pada apa yang telah mereka usahakan, apa yang telah mereka amalkan, mereka mendapatkan. Dari apa yang mereka telah lakukan, dari pahala-pahala keyakinan mereka terhadap prinsip-prinsip akidah tersebut. Barakallahu fikum. Ini masih kaitannya dengan jadi ya, permintaan dari ahl Tobrustan, Bilajilan. Barakallahu fikum. yang mana mereka meminta untuk dibuatkan, ya, dikumpulkan bagi mereka, dituliskan beberapa pasal dari akidah, prinsip para salaf dahulu, yang mana mereka para salaf itu telah mendapatkan apa yang mereka telah lakukan, yang telah mereka kerjakan dari pahala-pahala, nah, dari pahala dan ganjaran dalam mereka meyakini, berakidah dengan akidah yang sahih tersebut, dengan prinsip-prinsip yang hak tersebut. Barakallahu fikum. Mereka juga ingin, maksudnya kami ingin mengetahui bagaimana prinsip-prinsip mereka, akidah mereka, yang mana mereka telah mendapatkan dari pahala ganjaran karena mereka meyakini akidah tersebut. Maka kami pun juga meminta, mana akidah mereka, seperti apa akidah mereka. Kami juga ingin dapat pahala ketika kita meyakini, berakidah dengan akidah mereka tersebut. Ini maksudnya. Barakallahu fikum. Jadi potongan-potongan yang dijelaskan ini kalau enggak disambung ke belakang nanti bingung apa maksudnya, kok ini pembahasan lain. Nyambung pembahasannya. Barakallahu fikum. Jadi ucapan kalimat ini maksudnya bahwa kami ini juga pengin mendapatkan pahala seperti pahala mereka, para ulama yang telah meyakini prinsip-prinsip agama tadi. Mereka dapat pahala dengan meyakininya. Maka kami pun juga ingin tahu seperti apa akidah mereka itu. Kami ingin dapat pahala seperti mereka juga dalam meyakini prinsip-prinsip agama tersebut. Qal wa afdaw ila ma qaddamuhu min thawabi i'tiqadihim laha insyaallah. Ya'ni, maknanya adalah asyaks al-mu'ayyan la asyakhs al-mu'ayyan la tujzam lahu aw la tajzim lahu bi jannatin wala nar. Seorang individu, asyakhs, seorang individu, ya, al-mu'ayyan tertentu, fulan misalkan, ya, si A atau si B, terhadap individu tertentu seperti itu, maka tidak boleh kita memastikan. Kita tidak boleh memastikan bagi dia surga atau dia itu mendapatkan neraka. Kita enggak boleh memastikan. Fulan itu dia adalah penduduk surga. Fulan itu dia penduduk neraka. Ini namanya memastikan. Ya. Yujim, ya, memastikan terhadap seorang dia itu ahli surga atau dia ahli neraka. Kita enggak boleh seperti itu. Wa innama tarju lisalih al-jannah. Tetapi kita mengharapkan bagi orang yang soleh itu dia akan mendapatkan apa? Surga. Kita harapkan bagi orang soleh itu akan mendapatkan surga. Wa taqaf alaihi minal azab. Dan kita juga mengkhawatirkan atas dirinya dari siksaan. Barakallahu fikum. Tidak menutup kemungkinan mungkin dia punya kesalahan kedudukan. Tetapi kalau orang soleh, maka sangat kita harapkan dia akan mendapatkan jannah. Wa taqaf ala talih, dan engkau khawatir atas orang yang talih. Talih itu lawan dari soleh. Engkau khawatir atas dirinya minan nar, dari neraka. Wa tarjulahu rahmah, dan engkau juga ya mengharap supaya dia mendapatkan rahmat, diampuni dosanya, barakallahu fikum, ya, dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini demikian, kita hanya bisa seperti itu. Kita bisa berdoa mengharapkan buatnya kebaikan, ya. Kita tidak boleh menjazem, memastikan ini fulan ahli neraka, enggak boleh. Barakallahu fikum. Nah, amal qath, adapun memastikan, wal jazm, dan menentukan, memastikan, fala naqta wala najzim, kita tidak memutuskan dan tidak memastikan li ahadin muayyan, kepada terhadap individu tertentu, person tertentu, si A, si B, si fulan. Naam. Illa man syahidalahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita tidak boleh mentakyin, menjazem, Anda penduduk surga, Anda penduduk neraka, kecuali di atas persaksian, di atas barakallahu fikum kesaksian dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kalau Rasul mengatakan fulan min ahlul jannah, maka kita boleh menjazam fulan min ahlul jannah. Ini ya termasuk dari prinsip akidah para salaf. Tidak boleh menjazam, memastikan bagi seorang surga atau neraka. Tidak boleh. Nah, barakallahu fikum. Tetapi ya, kita boleh memastikan bagi siapa yang telah dipastikan, telah disaksikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baik dengan surga ataupun dengan neraka. Baik. Qal kal 'asyarah al-mubasysyirin bil jannah. Contohnya seperti 10 orang yang telah diberikan kabar gembira dengan surga. Ya, al-asyarah al-mubasysyirin. Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Abu Ubaidah ibn Jarrah, Abdurrahman bin Auf, Sa'ad bin Abi Waqqas, Sa'id bin Zaid, ya, Talha bin Ubaidillah, Zubair bin Awam, 10. Ini dijazm dan telah dipersaksikan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dalam satu hadis mereka disebut 10 orang tersebut. Dalam satu hadis disebut semuanya 10 orang. Abu Bakar fil jannah, Umar fil jannah, Utsman fil jannah, Ali fil jannah. 10 sebutkan semuanya. Semuanya dipersaksikan fil jannah oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Wasabit bin Qais bin Syammas. Thabit bin Qais bin Syammas. Thabit bin Qais bin Syammas ini kisahnya apa? Kenapa beliau disaksikan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam sebagai ahlu jannah? Awalnya ketika turun firman Allah Subhanahu wa taala apa? Ya ayyuhalladzina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi wala tajharu lahu bil qawli kajahri ba'dikum li ba'din an tahbata a'malukum wa antum la tash'urun. Wahai orang-orang yang beriman, jangan kalian mengangkat suara kalian di hadapan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Baik, jangan mengangkat suara di atas Rasul sallallahu alaihi wasallam, di atas suara Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jangan lebih keras suaranya dibanding Rasul sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu'alaikum. Wala tajharu lahu bil qaul. Jangan menampakkan dengan berteriak misalnya dengan sebuah ucapan di hadapan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kajahri ba'dikum li ba'din. Seperti engkau memanggil atau berbicara terhadap sebagian kalian. Ini beda, ini Rasul. Tidak boleh sembarangan berbicara bersama beliau. Allah menegur langsung demikian. Antah bato a'malukum wa antum la tash'urun. Khawatir itu akan menghapuskan amalan kalian. Jadi mengangkat suara di hadapan Rasul itu akan menghapuskan amalan. Subhanallah. Antah bato a'malukum wa antum la tash'urun. Sementara kalian enggak merasa. Mendengar ayat ini, Thabit bin Qais bin Syammas, beliau pulang di rumah, duduk di rumah, mengurung diri, tidak mau keluar, tidak bertemu Rasul sallallahu alaihi wasallam. Rasul sallallahu alaihi wasallam mencari, kok enggak kelihatan. Nah, di saat itu dipanggillah siapa? Sa'ad bin Mu'ad. Dicari di mana? Karena Sa'ad bin Mu'ad jadi tetangga siapa? Thabit bin Qais, ya, tetangga dekat. Barakallahu fikum. Sampai akhirnya datang Sa'ad bin Mu'ad kepada Thabit. Barakallahu fikum. Ketika ditanya ada apa, maka Sa'ad barakallahu fikum Tsabit mengatakan unzilat hadhil ayah, telah turun ayat ini, ya ayyuhalladzina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sawti nabi, wahai orang-orang yang beriman jangan kalian mengangkat suara di atas suara Rasul sallallahu alaihi wasallam. Laqad alimtum anni min arfa'ikum sautan. Kalian tahu bahwa saya ini adalah orang yang paling keras suaranya dibanding kalian. Jadi beliau punya tabiat suaranya keras. Thabit bin Qais bin Shammas. Mendengar ayat langsung hatinya terpukul. Saya min ahli nar. Saya ini termasuk ahli neraka. Karena saya suara saya lebih keras, tinggi di hadapan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Beliau memiliki tabiat suara menggegar, ya, suara keras. Barakallahu fikum. Maka kemudian diberitakan perkara tersebut oleh Sa'ad bin Mu'ad kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, demikian ucapan dari Thabit bin Qais bin Shammas. Dia mengatakan ana min ahli nar. Saya dari penduduk neraka kalau begitu. Karena turun ayat ini. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan bal huwa min ahlil jannah. Bahkan dia adalah termasuk dari penduduk surga. Dipersaksikan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam sementara beliau masih hidup, masih berjalan di muka bumi. Subhanallah. Bal huwa min ahlil jannah. Bahkan beliau ini, dia ini adalah dari ahlil jannah. Maka kalau seperti ini kita boleh menjajam, memastikan Thabit adalah termasuk dari penduduk surga. Beliau masuk surga. Kita pastikan, pasti. Karena ini berita dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Qal wal jariyah allati kanat tusra. Jariyah, seorang wanita, budak wanita yang punya penyakit, ya. Apa penyakit? Tusra itu kalau bahasanya epilepsi. Ayan. Tiba-tiba langsung kejang jatuh. Nah, disebutkan dalam hadis Abdullah ibnu Abbas ketika beliau menawarkan kepada Atha bin Abi Rabah, ala urika mru'atan min al jannah, mau enggak aku tunjukkan buatmu, kepadamu, ya, seorang wanita dari penduduk surga. Bala, iya, kata siapa? Atha bin Abi Rabah menjawab, nah, bala, iya, mana wanita yang termasuk di penduduk surga? Nah, kata Abdullah bin Abbas, hadhil mar'atu sauda, ini wanita hitam ini. Wanita hitam ini, budak wanita hitam ini, barakallahu fikum, dia adalah ahli surga. Hadhil mar'atu sauda. Atatin Nabiya sallallahu alaihi wasallam, suatu ketika datang kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, faqalat, wanita hitam tadi mengatakan kepada Rasul, ya Rasulullah, inni usra wa inni atakasyaf. Fad'ullah ta'ala li. Ya Rasulullah, saya ini kadang jatuh tersungkur. Ya, ayak kejang. Wa inni atakasyaf. Dan kemudian aku pun tersingkap baju. Ya. Tersingkap bajuku. Maka berdoalah buatku ya Rasulullah. Apa jawaban Rasul sallallahu alaihi wasallam? In syi'ti sabarti walakil jannah, wa in syi'ti da'autullah an yu'afiyaki. Rasul berikan dua pilihan kepada sang wanita tadi. Kalau engkau mau bersabar, bagimu surga. Bersabar dari sebuah penyakit yang Allah Subhanahu wa taala telah tentukan bagi dirinya. Bersabar penyakit ayan. Kalau mau bersabar, walakil jannah, bagimu surga. Wa in syi'ti, tapi kalau engkau pengin, ya, da'atullah, aku akan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala an yu'afiyaki, agar Allah memberikan kesembuhan buatmu. Apa jawaban sang wanita? Qalat asbir. Sabar kalau gitu. Enggak usah didoakan sembuh. Doa Rasul sallallahu alaihi wasallam mustajab, kalau didoakan sembuh. Kan gitu. Tapi wanita itu mengatakan, "Asbir, aku bersabar aja kalau gitu." Nah. Langsung, tapi di saat itu langsung sang wanita berkata lagi, ya Rasulullah, ini atakasya, saya ini kalau sudah datang penyakit tersebut, pingsan, kejang, atakasya, terbuka aurat. Ya. Fad'ullaha ta'ala li alla atakasya. Maka aku meminta agar engkau mendoakanku agar aku ketika pingsan tidak tersingkap. Meminta agar tidak tersingkap doanya. Bukan untuk disembuhkan. Agar tidak tersingkap saja. Fada'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah SAW pun mendoakan baginya. Syahidnya pembahasan kita bahwa sang wanita ini budak wanita hitam. Budak wanita hitam diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sebuah penyakit. Ya, subhanallah ya, butuh kesabaran ya rijal. Ya, butuh kesabaran setiap saat kan enggak sadar, enggak ini. Tahu-tahu sedang sholat, sedang berjalan, sedang ini, sedang apa? Subhanallah. Ya. Ini kesabaran butuh sabar, mental. Dilihat orang lain, di ini, di itu. Butuh mental. Rahimani wa rahimakumullah jami'an. Ternyata pahalanya besar di belakang itu. Jika syaratnya apa tadi? Bersabar. Dia mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala dengan musibah tersebut, dengan ujian tersebut. Barakallahu fikum. Baik. Qal wa ahlul Badr. Seperti contoh yang lain yang dipastikan dan dipersaksikan Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan persaksian ahlul jannah adalah ahlul Badr. Ya, setiap sahabat Rasul yang ikut perang Badar. Nah. Sungguhnya innallaha tala'a 'ala ahlul Badr, Allah Subhanahu wa taala telah mengkabarkan bagi ahlul Badr, if'alu ma syi'tum qad ghafartu lakum. Berbuatlah kalian sesuai dengan kemauan kalian, aku telah mengampuni kalian. Ini Rasulullah SAW mengatakan demikian. Ya, Allah telah mengatakan bagi kepada para sahabat yang ikut perang Badar, berbuatlah semau kalian. Aku telah mengampuni kalian, kata Allah. Ini persaksian yang subhanallah. Ya, bagi seluruh sahabat yang ikut perang Badar. Karena di saat itu perang Badar adalah perang di awal-awal yang para sahabat masih sedikit. Berapa banding berapa? 300-an banding 1000 ya. Barakallahu fikum. Itu hampir-hampir ya mereka ya, barakallahu fikum. Ya mengerikan perangnya. Tanpa ada persiapan, mereka musuh punya senjata lengkap. Punya senjata lengkap. Ini para sahabat Nabi keluar tidak ada niatan untuk mempersiapkan perang. Ketemu di jalan perang. Perbandingan jumlah enggak sebanding. Rasulullah SAW berdoa, bermunajat pada Allah Subhanahu wa taala, tersingkap ridanya, dinaikkan oleh Abu Bakar. Barakallahu fikum. Ya, berdoa, kalau seandainya engkau tidak menyelamatkan ya, dari sahabat ini, ya, orang yang seadanya ini, engkau tidak akan lagi disembah di muka bumi. Ini sampai demikian permintaan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka Allah utus malaikat membantu mereka. Dan ini karena sangat besar perjuangan mereka, Allah Subhanahu wa taala menjanjikan bagi mereka ahlul Badar surga. Qal wa ahl bai'ati ridwan, demikian pula setiap sahabat yang ikut dalam bai'at ridwan. Wa amsal haula, dan yang semisal dari mereka. Qala alaihi salatu wasalam, la yadkhulun nar ahadun mimman bai'a tahta asy-syajarah. Demikian pula tentang persaksian Rasul sallallahu alaihi wasallam bagi para sahabat yang membaiat Rasul sallallahu alaihi wasallam di bawah pohon. Nah, tidak akan masuk neraka seorang pun dari orang-orang yang ikut berbaiat di bawah syajarah. Barakallahu. Qal fa haula in ashhadu lahum bil jannah. وَمَنْ عَدَاهُمْ مِنَ الْعُلَمَاءِ وَالْفُضَلَاءِ وَالصَّالِحِينَ نَرْجُو لَهُمُ الْجَنَّةَ رَجَاءً قَوِيًّا وَلَا نَقْطَعُ بِذَلِكَ. Adapun mereka-mereka tadi seperti para sahabat yang disebutkan oleh Rasulullah SAW tadi, maka kita persaksikan mereka adalah ahli jannah. Adapun selain mereka dari para ulama, wal fudala, orang-orang yang utama, wassalihin, orang-orang saleh, maka kita sangat mengharapkan bagi mereka surga. Nah, dengan harapan yang sangat kuat, karena bagaimana kita melihat keistiqomahannya sampai meninggal pun kita melihat barakallahu fikum pujian orang-orang saleh memujinya. Ini persaksian dari mukminin, kaum mukminin barakallahu fikum. Maka kita sangat mengharapkan dengan harapan yang sangat kuat dia termasuk dari ahli jannah. Adapun memastikan tidak. Ya. Kita tidak memastikan. Tetapi dengan melihat persaksian-persaksian dari para ulama, orang-orang soleh mempersaksikan kecuali tidaklah mempercayai kecuali kebaikan. Maka yang demikian ini sangat kita harapkan dengan harapan yang kuat mereka adalah termasuk dari ahli jannah tanpa kita memastikan. Barakallahu fikum. Qal wa ma'a dzalika taqafu 'alaihim aw 'ala ba'dihim. Bersama dengan itu kita pun juga khawatir atas mereka, ya. Baik. Aw 'ala ba'dihim atau atas sebagian mereka. Sebagaimana tentang kisah apa? Seorang sahabat ketika terjadi perang yang sangat ya sengit, melihat ada seorang yang berperang bersama kaum muslimin di saat itu, ya, barakallahu fikum, berperang bersama kaum muslimin bersama Rasulullah SAW dan para sahabat yang lain. Nah, berperang bagaimana kelihayannya dan bagaimana kepiawaiannya dalam berperang melawan musuh. Sampai-sampai disebut ini ahlu jannah. Ada seorang dari sahabat mengatakan ini dari penduduk surga kalau begini. Rasul mengatakan bal huwa min ahlina. Dia termasuk dari ahlu nar. Sahabat tersebut penasaran, kok bisa? Orang ini penduduk neraka ini. Kok bisa? Dilihat, diintai sambil berperang, diintai terus, diawasi. Sampai tiba di akhir. Di akhirnya ternyata orang tersebut ya mendapatkan sekian dari tusukan pedang, ya sayatan pedang, dan dia tidak kuat merasakan sakitnya dari barakallahu fikum luka-luka tersebut. Akhirnya dia pun menancapkan pedangnya sendiri di tanah dan dia menidurkan badannya ke pedang tersebut. Bunuh diri maksudnya. Barulah sahabat tersebut, wah ternyata demikian. Sadaq Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Telah benar Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia termasuk dari ahlun nar. Karena dia meninggal dalam posisi apa? Bunuh diri. Ya, ternyata ini yang dimaksud oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Barakallahu fikum. Jadi tidak bisa memastikan tanpa persaksian dari Rasul Sallallahu Alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Barakallahu fikum. Wallahu ta'ala alam bisawab. Ini diantara penjelasan beliau terhadap kalam al-imam Abu Utsman As-Sabuni rahimahullahu ta'ala. Nah, di sini ada masih ada pembahasan yang agak panjang sehingga waktunya sudah mepet. Insyaallah ta'ala kita lanjutkan pada kesempatan yang lain. Wabillahi taufik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Tafaddalu barakallahu fikum.